الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Tadi itu saya dari bandara terus ke tempat penginapan ke sini. Saya ngelihat kayaknya gak lama lagi Pekanbaru nih bakalan macet seperti Jakarta. Dan solusinya cuma satu, kurangi jomblo. Ya, kendaraannya efektif. Naik motor berdua. Karena kalau kita naik motor sendiri, pasti nggak akan jalan. Tersangkut oleh masa lalu. Nih judulnya juga Move On ya. Berat nih judul Move On. Saya juga lagi belajar. Saya mau nanya dulu nih. Nih panitia kan udah siap banget ya, nyiapin segala sesuatu. Saya pengen nanya, ada meja pendaftaran jodoh nggak di sini? Nih malam nih bisa jadi memecahkan rekor muri Riau hijrah status. Sebelum mulai, oh ya, teman-teman boleh saya izin snapgram dulu. Bentar. Ntar dulu, ini udah pada ngefollow belum nih? Wah, ntar handphone saya hang ya. Udah ya, udah di Instastory. Yang belum follow, follow. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Pekanbaru? Masih pada betah? Betah menjomblo? Nih ya, tadi itu saya dari bandara terus ke tempat penginapan ke sini. Saya ngelihat kayaknya nggak lama lagi Pekanbaru nih bakalan macet seperti Jakarta. Dan solusinya cuma satu, kurangi jomblo. Biar kendaraannya efektif, naik motor berdua. Karena kalau kita naik motor sendiri, pasti nggak akan jalan. Tersangkut oleh masa lalu. Nih judulnya juga move on ya. Berat judul move on. Saya juga lagi belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih banyak kepada orang tua kita di sini, para ustaz, para guru. Ini banyak teman-teman yang luar biasa dari Kairo ya, dan mereka di Kairo tuh juara-juara semua kecuali saya. Dan saya mah di Kairo kerjanya keliling-keliling. Antara satu kafe ke kafe yang lain. Bukan berdakwah, ngopi. Tadi ketemu dengan beberapa ustadz yang pernah kuliah di Mesir, saya jadi ciut, duh tahu gini mending mereka aja yang ceramah, saya hadir di tengah-tengah. Tapi Masya Allah saya dikasih kesempatan dan sebuah penghargaan, bisa berdiri di sini di depan teman-teman semuanya untuk menyampaikan kata-kata yang mungkin gak jelas. Jadi sabar ya, kalau saya enggak jelas. Memang dari dulu juga kayak gitu. Makanya dakwah saya juga enggak terlalu jelas. Tapi alhamdulillah enggak jelas juga didengar ya. Alhamdulillah. Enggak jelas di follow ya. Alhamdulillah. Cuman teman-teman jangan berkecil hati ya kalau followersnya dikit. Dan jangan terlalu bangga kalau followersnya banyak. Nanya sama temannya. Followers kamu berapa? 1000. Wah, hebat, baru seminggu buka akun udah 1000. Kamu? 1. Hah, udah 5 tahun masih 1. Emang siapa? Istri. Seribu tapi statusnya enggak ada yang jelas ya. Buat apa? Mending 1 tapi halal. Kamu berapa? 2? Hah? 3? Rame ntar jadinya. 1 aja. Teman-teman yang dirahmati Allah, makasih banyak. Jazakumullahu khaira jaza. Barakallahu fikum. Makasih banyak buat semua teman-teman yang cewek-cewek solehah, jomblo fisabilillah, yang cowok-cowok jomblo fisabilillah. Mudah-mudahan kita doain Pemda dan Pemkot Riau dan Kota Pekanbaru. Pasar teh pekan ya. Pekanbaru akan memfasilitasi para jomblo untuk hijrah status. Setuju? Amin. Di Bandung kita bakalan ngadain acara nikah bareng-bareng. Nikah berjamaah. Jadi jangan cuma sholat doang yang berjamaah. Nikah juga berjamaah. Cuman kalau nikah berjamaah imamnya banyak. Kalau nikah berjamaah imamnya 1 bahaya ya. Imamnya banyak. Makasih ya teman-teman semuanya. Ada anak-anak komunitas yang luar biasa. Anak skate, anak BMX, anak motor, anak Vespa, anak mall. Semua kalian luar biasa, barakallah. Saya merasa bangga ada di antara kalian semuanya. Teman-teman, malam ini kita coba renungkan beberapa kisah tentang gimana hidup kita itu jadi mudah kalau kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Semua masalah yang kita hadapin dalam hidup itu awalnya gara-gara kita jauh dari Allah. Jadi kalau saya menganalogiin kayak wifi. Ya. Wifi itu kan ada modemnya tuh. Dan ada jarak jangkauan modem itu. Sinyalnya sampai seberapa jauh. Sebutlah misalnya sinyal wifi di rumah kita yang unlimited itu 50 meter. Kita pakai handphone.

ah gue takut nih dekat sama Allah, kenapa? Ntar gak bisa seru-seruan lagi. Bisa banget. Cari deh, kalau misalnya pengen kepo hadis ya, cari hadis-hadis Nabi seru-seruan. Kalau di bahasa Sunda itu namanya ulin. Saya ngumpulin hadis-hadis namanya hadis-hadis ulin. Hadis-hadis main. Emang Nabi main? Main. Nabi itu emang serius terus hidupnya? Enggak selalu. Tapi dalam permainan beliau ada banyak kebaikan. Nabi seru-seruan, seru-seruan. By the way, Nabi itu suka touring loh. Bagi teman-teman yang senang motor nih, yang suka touring, lintas Sumatera, Nabi itu suka touring. Dan salah satu adegan Nabi itu touring melewati sebuah gunung yang angker banget. Orang-orang pada takut dengan gunung itu. Kata sahabat-sahabat yang ikut bareng dengan Nabi touring, nyusul gitu. Kan motor Nabi paling depan, mereknya Onta. Nyusul. Ya Rasulullah, jangan lewat daerah situ, itu angker banget. Selalu ada aja kecelakaan. Kemarin yang terakhir kecelakaan beruntun di situ. Ini kalau analogi kita ya. Nabi cari jalan lain aja. Mending yang sana tuh, rest areanya banyak. Kata Nabi, kenapa? Ah, males ah. Males dalam bahasa lain takut. Males ah lewat situ. Tapi Nabi tetap lewatin jalan itu. Ada sebuah gunung yang Nabi mengatakan, gunung ini adalah gunung yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi touring sambil ta'aruf. Ta'aruf sama siapa? Ta'aruf dengan alam. Gunung ini kayak gini. Nabi tuh kenal gunung kayak kita kenal teman. Dia tuh orangnya kayak gini, tuh orangnya kayak gitu. Gunung itu orangnya gitu. Kalau gunung yang ini orangnya gini. Nabi kenal dan mencintai seperti Nabi mencintai Uhud. Kami mencintai Uhud dan Uhud pun mencintai kami. Nabi senang touring. Ternyata kalau kita pengen dekat sama Allah, gak usah khawatir akan terjauh dari hal-hal yang kita senengin. Wah, kalau jadi orang dekat sama Allah, ntar kerjaannya di masjid aja, gak bisa main. Kalau teman-teman yang rajin, yang suka main beberapa permainan anak street culture, wah nanti udah gak bisa bunny hop katanya ya. Ah nanti udah gak bisa ngulik trick skate, ah nanti udah gak bisa ke pantai main surfing. Semuanya bisa. Aduh, kalau udah rajin ngaji pasti nanti jadi gak boleh lagi ke mall. Boleh. Ngapain di mall? Ngaji. Enggak lah ya. Tidak dilarang ke mall, gak dilarang main. Saya juga senang main. Dari dulu juga di Kairo kerjanya main. Walaupun mainnya gonta-ganti. Terakhir sekarang mungkin yang saya paling senang tuh ke laut. Asal ada ombak kan lihat forecast tuh. Oh ombak 2 meter. Terus anginnya bagus, pas nih. Cari ke laut. Sampai ke sana ngapain? Sampai ke sana ombak gulung saya dong, lagi galau. Yeah. Jadi kalau lagi galau berat cari ombak yang paling besar. Pelampiasannya kepada ombak, bukan surfing minta digulung. Jadi teman-teman tetap bisa seru. Toh saya juga alhamdulillah main dengan teman-teman anak motor di Bandung kan. Teman-teman komunitas motor nih paling luar biasa banyak nih. Satu komunitasnya aja anggotanya sekitar 30 ribu. Ada Briges, ada XTC, Moonrakers, dan seterusnya. Berarti total 4 komunitas lebih dari 100 ribu. Dan mungkin orang ngelihat, ah ini kalau udah hijrah pasti gak boleh memotoran lagi, gak boleh main motor. Ternyata mereka udah hijrah masih main motor. Udah hijrah masih main skate. Udah hijrah masih surfing. Udah hijrah masih jalan-jalan. Udah hijrah masih selfie. Tapi cara dia nge-uploadnya di sosial media, dia jaga batasannya. Gimana cara biar upload di sosial medianya eksis tapi gak melanggar syariah? Diedit. Hidungnya dibikin hidung kucing. Wah pakai apa tuh aplikasi ya? Diedit tuh. Dan hati-hati ya cari jodoh di sosial media. Karena kalau kita lihat, wah ini subhanallah nih ceweknya kayak cewek Korea tapi berhijab. Matanya Korea, kulitnya Korea, ya Korea banget tuh. Pas ketemu, Masya Allah. Lebih cantik daripada di akunnya. Jadi gak usah khawatir, kalau kita dekat sama Allah tetap bisa enjoy. Buktinya kita tawaf di dekat Ka'bah bisa sambil ngobrol kan. Bahkan kalau misalnya yang umroh itu suami istri, terus kepisah sambil tawaf juga mereka masih bisa SMS-an, mah mama di mana, di hati papa, tetap bisa nyari gitu, mah papa kesasar, kesasar kemana, nggak tahu nih jalannya, nggak bisa pulang soalnya papa pengennya cuma ke hati mama. Wah pokoknya bisa SMS-an sambil tawaf, berarti dekat sama Allah tetap enjoy, dekat sama Allah tetap asik, dekat sama Allah nggak akan hilang sisi serunya dunia anak muda. Makanya tagline akun saya tuh banyak main, banyak manfaat, banyak pahala, sedikit dosa. Saya nggak berani bilang nggak punya dosa. Wala tuzaku anfusakum. Jangan menganggap diri nggak punya dosa, tapi berusaha meminimalisir dosa. Kita malam ini pengen belajar nih, gimana jadi orang yang dekat sama Allah tapi tetap berstatus anak muda, sehingga gak ada lagi gap nih antara Islam dengan youth. Islam dengan youth, kan selama ini kayak ada gap gitu kan. Kalau udah berislam seolah-olah jadi kaku. Kalau terlalu anak muda jadi kayak kurang soleh, padahal gak kayak gitu. Itu mainstream yang kita harus coba rubah. Islam dan youth itu gak ada gapnya. Justru para sahabat yang awal-awal masuk Islam itu youth semuanya. Usia mereka di bawah 30 tahun. Dan yang hebatnya status mereka sebagian besar jomblo loh. Mus'ab bin Umair jomblo. Itu Mus'ab bin Umair ya, by the way, selebgram Mekah loh. Sahabat Nabi yang pertama bawa Islam ke Madinah itu selebgram Mekah banget. Saking selebgram Mekah itu cewek-cewek kalau Mus'ab bin Umair lewat, mereka bakalan langsung nge-like. Wah Mus'ab, Mus'ab, Mus'ab gitu. Satu postingan langsung berlomba-lomba pengen jadi first liker. Terus komen-komennya love apa segala macam ke Mus'ab sebelum Mus'ab masuk Islam. Parfum di Mekah yang dipakai sama Mus'ab cuma ada satu. Orang lain gak ada yang pakai parfum itu. Jadi kalau Mus'ab ganti baju terus mau dicuci, orang lomba-lomba pengen nyuci baju Mus'ab bareng baju dia supaya parfumnya pindah ke baju mereka. Segitu banget coba. Apakah dia tidak solih? Solih. Bahkan termasuk salah satu syuhada dalam perang Uhud. Tapi apakah dia menikmati masa mudanya? Tetap enjoy kok dengan masa mudanya. Jadi kita hilangkan rasa khawatir kita tentang gap antara Islam dengan youth. Dekat kepada Allah tetap bisa enjoy. Dekat kepada Allah tetap bisa asik. Saya pernah waktu lagi kuliah di Mesir, sholat di salah satu mall, di basementnya gitu. Terus waktu itu sholat maghrib. Sholat maghrib, yang jadi imam anak muda, pakai kaos, pakai jeans, terus rambutnya agak-agak panjang gitu. Saya agak-agak suzon. Wah, salah nih imamnya. Jangan-jangan ntar baca Al-Fatihah juga bolak-balik. Kan ada baca Al-Quran, mundur. Atau gak ada ujungnya. Kuliah ayyuhal kafirun kan yang paling sering itu gak ada ujungnya. La abunu ma ta'budun, terus aja muter-muter di situ. Atau loncat dari surat apa ke surat apa. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla saya'lamun, loncat tuh. Saya suuzon, wah ini gak benar nih imamnya. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Ana khairum min. Ini bahaya nih. Begitu dia takbir, baca Al-Fatihah, itu bacaannya luar biasa. Kerennya kayak Toha Junaid. Saya masih suuzon, wah paling juga Al-Fatihah niru. Ntar ayatnya Al-Ikhlas. Ternyata pas dia baca ayat, saya gak tahu kalau itu ayat Al-Quran. Kenapa? Belum hafal. Ternyata bacanya di tengah-tengah Al-Quran. Sampai kita pernah ngadain acara sholat taraweh di sebuah kampung, terus kita baca ayat yang di tengah-tengah Al-Quran, besoknya tetangga pada komen, jangan taraweh lagi di situ, kenapa? Al-Qurannya beda. Karena standar selama ini kan taraweh bacanya surat-surat pendek nih, begitu dibaca surat di tengah-tengah mushaf, mereka bilang komennya Al-Qurannya beda. Ternyata baca ayatnya luar biasa. Setelah selesai sholat, saya kenalan sama dia. Akhi, nama kamu siapa? Dia sebutin. Orang Mesir kan namanya kalau enggak Muhammad, Mahmud, Ahmad. Benar ya Syekh ya? Muhammad, Mahmud, Ahmad. Ini nama orang Mesir. Jadi kalau kenalan sama orang Mesir, enggak usah tanya nama. Langsung panggil aja, Mahmud. Bukan, Ahmad dong. Bukan, oh Muhammad pasti. Oh iya benar. Orang Arab, orang Mekah tuh kalau manggil kita pasti manggilnya, ya Muhammad gitu kan ya. Kenapa? Itu bukan nama. Pujian, Muhammad kan orang yang terpuji. Atau manggilnya, ya Abdullah gitu. Jangan bilang, bukan, saya bukan Abdullah. Terus hamba siapa? Kalau bukan hamba, Allah. Jadi artinya saya kenalan sama dia. Ternyata namanya Mahmud. Mahmud, kamu hafal Quran? Alhamdulillah. Berapa juz? Ya segitu deh, kata dia. Oh, juz 30? Enggak, 30 juz alhamdulillah dari kecil. Masya Allah, pakaiannya biasa-biasa aja tuh. Pakai jeans, pakai kaos. Selama memang tidak menampakkan aurat, karena emang dia lagi perjalanan. Tapi hafalannya 30 juz ini luar biasa. Oh, saya jadi terbuka. Berarti tetap bisa jadi anak muda walaupun hafal Quran. Bukan gara-gara hafal Quran, jadi hilang unsur anak mudanya. Terlalu muda, jadi tidak ada lagi Al-Quran di dalam pikirannya. Enggak ada gap antara Islam dengan youth. Udah ngeblend. Jadi satu. Kita belajar salah satu orang yang dekat kepada Allah tapi keren itu adalah Nabi Musa. Dekat sama Allah, bahkan dijuluki dengan apa teman-teman? Kalimullah. Kalim itu orang yang ngomong langsung sama Allah. Jadi kalau ada apa-apa tinggal telepon Allah. Dan Allah gak pernah nge-reject telepon Nabi Musa. Pasti diangkat sama Allah. Telepon baru dering sekali diangkat. Nabi Musa. Ini Nabi menurut saya salah satu Nabi yang paling keren nih. Kenapa saya bilang Nabi paling keren? Buktinya Allah sendiri menyebutkan kisahnya di akhir surat Al-Ahzab. Gimana Nabi Musa itu difitnah gara-gara terlalu keren. Selain Nabi Yusuf ya. Kalau Nabi Yusuf kan kerennya beda ya. Kerennya bikin cewek-cewek mati rasa. Coba uji kekerenan saya. Cari jarum pentul, tusuk ke jari. Kalau sakit berarti saya gak keren. Kalau gak berasa, aduh kalau ngelihat Ustaz Hanan kok gak berasa ya ditusuk ya berarti keren. Tapi insya Allah gak ada yang gak berasa. Pasti berasa. Gimana Nabi Yusuf coba? Nabi Yusuf pakai pisau ngiris-ngiris jari tuh. Duh. Masya Allah ini bukan manusia tapi ini malaikat, pas ngeliat ke bawah berdarah. Ini apa ya? Kok berdarah? Coba. Jadi zaman dulu itu, kalau kita pengen bedah, gak usah pakai bius. Lihat aja Nabi Yusuf, beres. Ini kayaknya harus dijahit nih. Ntar ya panggil Yusuf dulu. Gak ada, ya udah live Instagram aja deh ngeliat. Langsung bedah. Zaman dulu tuh gampang. Nabi yang soleh tapi keren. Nah Musa juga kayak gitu. Cuman bedanya kalau Yusuf tampangnya keren, Musa itu bodinya keren. Six pack. Kalau kita kan zero ya, zero pack. Nabi itu six pack juga teman-teman. Buktinya hadis tentang perut Nabi itu kan kayak batu yang tersusun kan. Tersusun itu berarti six pack. Jadi kalau ada yang zero pack, one pack, three pack. Berarti dia tidak mengikuti sunnah Nabi. Jadi six pack, ini saya nahan nafas dari tadi. Jadi six pack itu adalah sunnah Nabi teman-teman. Jadi jangan cuma dilihat sunnah Nabi itu adalah hal-hal yang sifatnya ibadah. Tapi juga penampilan Nabi, six pack-nya Nabi, beraninya Nabi. Nabi pernah ngejar satu malam ada suara di luar kota Madinah. Para sahabat aja nunggu rame-rame baru datang ke sana, ke sumber suara. Nabi pergi sendiri gak pakai baju coba. Gak sempat pakai baju udah langsung ngejar suara itu. Dan Nabi pernah ngerjain setan loh. Ada yang pernah ngerjain setan? Ada setan kayaknya baru hijrah. Jadi belum pengalaman gitu mau godain orang lagi sholat. Nabi lagi sholat, si setan ini datang nih. Wah nih kayaknya ada yang lagi sholat, gua godain deh. Gak tahu kalau itu Nabi, namanya juga baru hijrah. Wah ada yang lagi sholat, digodain sama dia. Begitu Nabi selesai sholat, dipegang tuh setan, diuyul-uyul gitu, sampai jadi bola. Diikat di tiang masjid. Besok paginya anak-anak kecil nih, datang, Nabi ini apa? Udah terserah kalian mau diapain. Ah main bola, ternyata bola pertama itu adalah dalam sejarah Islam, tapi bolanya bukan dari karet, dari setan. Terus dilepasin sama Nabi, kata Nabi, kalau bukan karena saya ingat doa saudara saya Sulaiman, akan saya biarin nih setan jadi bola yang dipakai tendang-tendangan sama anak-anak Madinah. Jadi soleh, berani, tetap keren, six pack. Nabi Musa tuh gitu banget, badannya tuh terlalu keren. Saking terlalu keren, Nabi Musa itu gak pernah memperlihatkan badannya. Padahal kan badan laki-laki gak aurat ya. Tergantung juga sih yang ngeliat. Standarnya mah fikihnya gak aurat. Tapi kadang-kadang sesuatu kan jadi berubah ya. Hukumnya gara-gara ada efeknya. Nah Nabi Musa kalau pakai baju selalu panjang-panjang. Menutup auratnya tuh kayak sempurna banget gitu. Dililit-lilit, panjang, longgar. Dan kita baru hari pertama fitness pakainya udah was kemana-mana gitu. Padahal baru pertama fitness. Orang ototnya juga belum bengkak tapi udah ngerasa bengkak gitu. Itu mah kita banget. Nabi Musa udah badannya keren tapi gak nunjuk-nunjukin orang lain. Ya lebih dahsyat dari Spartan lah. 300 Spartan gak ada apa-apanya dengan Nabi Musa. 300 Spartan baru badan kayak gitu aja udah hampir gak pakai apa-apa ya. Nabi Musa lengkap tuh, dari ujung kaki sampai ujung kepala sempurna. Sampai akhirnya orang-orang Yahudi ini kan karakternya suka iseng. Ngisengin orang aja. Ngelihat Nabi Musa kayak gitu, mereka iseng. Akhirnya difitnah. Kata mereka, ah Musa itu ada penyakit kulit katanya. Kenapa dia pakai baju kayak gitu? Karena dia punya penyakit kulit. Viral tuh, hashtag Musa penyakit kulit. Wah, viral di sosmed teh. Semua orang repost-repost. Oh iya ya, sesama orang Yahudi kan suka nge-repost fitnah. Wah, repost jadi viral aja. Nabi Musa itu punya penyakit kulit. Akhirnya Allah membela Musa. Ini orang kalau dekat sama Allah, Allah yang akan membela dia kalau ada apa-apa. Begitu diputusin, Allah yang akan, kita udahan aja ya. Langsung Allah turun tangan, gak boleh udahan. Pernah gak kasus kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu, diputusin, Allah bilang jangan, gak boleh diputusin. Siapa? Hafsah istri Rasulullah SAW. Nabi pernah menceraikan Hafsah, Allah sendiri yang dari langit ngutus Jibril. Jibril datangin, suruh mereka balikan. Coba, datang Jibril, ya Muhammad balikan dong. Oh ini perintah Allah, ya Hafsah balikan yuk, ayo. Bayangin, diputusin aja Allah belain. Gimana lagi kalau ditolak lamarannya? Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dek, masuk dek ya, ada apa dek? Saya pengen menyampaikan niat baik. Apa niatnya? Saya ingin menyempurnakan agama. Oh bagus itu dek. Tapi dengan menikahi anak bapak, oh itu kurang bagus dek. Ditolak, Allah yang bertindak. Coba, tiba-tiba malamnya dia mimpi yang datang kepada kamu itu adalah kebaikan segala macam dengan berbagai macam perumpamaan mimpi. Kan ilham kadang-kadang diberikan lewat mimpi. Kayak misalnya ada teman saya, salah satu guru saya juga di Mesir namanya Sheikh Tariq Faris. Sheikh Tariq Faris ini salah satu ulama Al-Quran di Mesir, tapi masih jomblo. Saya udah nikah, beliau masih sendiri. Kayaknya istiqomah nih jomblonya nih. Akhirnya saya bilang, Sheikh, enggak ngelihat saya biasa-biasa aja gitu, Sheikh. Emang kenapa? Ngelihat penampilan saya udah beda sekarang sudah nikah. Iya sih, kamu udah agak-agak belagu gitu sejak kamu nikah gitu. Suka ngebully-bully para jomblo gitu, kata dia. Ya udah deh, cariin buat saya orang Indonesia yang lembut-lembut karena katanya orang Indonesia itu lembut. Amin. Saya cariin orang Betawi. Lagi kuliah di Mesir. Yang gini gimana, Sheikh? Ya udah ta'arufan ke rumah saya jadi mak comblang. Jadi pengalaman saya memak comblangin itu lumayan lah. Memacomblangin para ulama. Syekh hafiz Al-Quran dengan 10 kiraat, 10 riwayat. Akhirnya datang, ternyata sebelum ngelamar cewek ini yang dari Betawi, ibunya di Jakarta mimpi pada suatu malam. Mimpinya bahwa di depan rumah dia itu ada seekor angsa putih, gemuk, gede, bagus, sehat, dan masuk ke rumahnya. Cuman rumahnya ke pagar, dibuka akhirnya masuklah angsa itu. Perumpamaannya apa? Besoknya dia dapat telepon, mah aku dilamar sama orang Mesir. Hafal Quran, 10 riwayat namanya Sheikh Tariq Faris. Oh ini takbir dari mimpi mama semalam. Allah yang membela. Diputusin, Allah bilang balikan, balikan. Ditolak, Allah bilang ini yang paling baik, akhirnya diterima. Allah yang bertindak, kalau enggak Allah, Rasul yang bertindak. Kayak cerita siapa? Simbol ikon jomblonya para sahabat siapa? Julaibib ya. Yang ngelamar cewek gak ada yang terima. Gak usah. Belum ngomong apa-apa udah ditolak gitu. Enggak, gue bukan mau ngomong bab itu. Pokoknya udah tahu, gak usah deh, gak usah. Kita mah gak jadian. Oh ya udah, datang lagi ke rumah yang tok-tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa itu Julaibib? Enggak nerima. Udah. Jadi semuanya pada tutup pintu. Jangankan orang merdeka, orang yang budak aja gak mau jadi istri Julaibib. Saking sederhananya Julaibib. Saking pas-pasannya Julaibib. Akhirnya Julaibib sedih, galau gitu. Datang ke masjid duduk. Kenapa ya hidup saya gini-gini amat, kata Julaibib. Nabi itu kan orangnya pengertian. Ngelihat Julaibib gitu langsung disamperin sama Nabi. Duduk di sebelah Julaibib. Bib, kenapa? Kata Nabi, ini Rasul, saya itu kan ngelamar cewek. Udah gak tahu berapa jumlahnya tapi gak ada yang terima, ditolak semua. Ya udah deh, kayaknya saya tahu diri juga sih Rasul, siapa juga yang mau jadi istri saya. Orang saya kayak gini-gini aja, penampilan biasa, harta gak punya, sekolah gak lulus. Ya udah deh Rasul, saya terima. Tapi saya boleh tanya sesuatu gak Rasul? Kata Rasul, apa? Kalau saya gak bisa nikah di dunia, kira-kira saya bisa nikah gak di surga? Rasul tersenyum. Julaibib, udah gak usah gitu-gitu amat, kata Rasul. Kamu bakalan punya istri yang solehah, yang cantik, yang pintar, anak kepala suku di dunia dan di akhirat. Ah Rasul bercanda, gak lucu ah, kata Jalebi. Kata Rasul, serius ini. Benar cius Rasul, cius. Akhirnya Julaibib diutus ke rumah seorang kepala suku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh Julaibib, pembantu Rasul kan? Julaibib, masuk. Ada apa-apa yang bisa kami lakukan untuk Rasulullah? Kata Julaibib, enggak ada salam dari Rasulullah. Oh alaika wa alaihi salam dan seterusnya. Saya pengen menyampaikan amanah dari Rasul. Oh iya, siap apa? Rasul ingin melamar putri Bapak. Masya Allah, untuk saya. Innalillah.